You think love is just fun and game. Jalani, oh, oh, baru ku sadari. Suka tega, ingat yang sebelumnya, padahal udah ada yang punya. Pupus waktu putus, dulu gemuk jadi kurus, galau terus menerus, sekarang gak ada yang ngurus. Hey kawan, jangan sedih, jatuh memang terasa pedih. Cepat bangun, jangan manyun, langkah kaki segera diayun. Kumpul baru teman, mending cari cem-ceman. Hidup masih panjang, lepas beban kecelaannya. Walah kisah yang lama, lepaskan yang telah berlalu. It's time to move on, move on, move on. Life is gone. Ingat-ingat masa lalu yang sudah lama berlalu. Stak-stak bagai benalu, susah lupa selalu. Dulu begini begitu, hidup susah dan berliku. Padahal kan udah lewat, memorinya tetap lekat. Hey! Enjoy dalam menghadapi, tak perlu sembunyi juga lari. Tatap hari depan, jangan nekat berbuat edan. Naikkan tempo, tapi jangan kepo, atur kembali. Kita punya ego, suasana murun dibikin heboh. No doubt, everybody let's go. You believe, you know you can achieve. Never give up, never give up, never give up, yeah. Walaupun tak berdaya, tetap harus percaya. Ini dunia nyata, ya, saatnya buka mata. Buang-buanglah rasa ragu, saatnya buka lembaran baru. Tetap melangkah terus on and on, saatnya maju, move on. Lupakanlah kisah yang lama, lepaskan. Lepaskan yang terlalu.